Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi siapa? Dari mana, Pak? Dari Syarif di Narogong. Narogong ya. Foto silakan, Pak. Ya, ini Pak, saya mau nanya. Mungkin saya dari NU Tok Tok nih, Pak, ya. Tadi terus alhamdulillah saya diajak teman ngaji di Cilengsi dan baru selesai dari kira-kira jam 8. Nah, itu yang sangat saya ingat sampai sekarang dan saya mau nanyakan. Tolong jelasin sama Pak Ustadz, kalau di radio ini mungkin banyak yang dengar gitu. Itu apa arti dari selawat seperti Habibi Mustafa yang kayak gitu-gitu. Misalnya ya itu selama ini saya cuma ngikut-ngikut, nggak tahu arti yang. Ya Rabbi Bil Mustafa, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Satu bedah buku juga nih saat perlu saat tentang selawatan ini saya harus. Iya, saya punya usul kapan-kapan kita ada bedah berjanji. Berjanji ya, saya. Jadi kapan-kapan bedah berjanji kita bedah dengan begitu besar di daerah Cilengsi sini. Iya. Kita undang tokoh-tokoh berjanji. Ya, insya Allah kita diskusi bareng-bareng. Iya. Jadi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Itu katanya orang Bogor di presiden, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Itu biasanya dilakukan dan ini sudah menjadi lagu kebangsaan Majelis Taklim Jabotabek, Pak. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairil khalki kullihimi. Ya akramal khalki ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Kita terjemahin, Pak. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, dengan perantaraan dat Mustafa balligh maqasidana, sampaikan seluruh maksud hajat keperluanku. Berarti ini sudah tawassul dengan datnya Nabi Muhammad. Ini jelas merupakan satu kebid'ahan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairil halki kullihimi. Ini sesatnya hanyalah salawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tapi setelahnya, wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Muhammad, kepada siapa lagi aku berlindung ketika musibah menghimpit, menghadang, menimpa kami kalau tidak kepada engkau? Masa berlindung kepada Rasulullah? Bukankah kita telah diajarkan oleh Allah, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbin nas, kepada Allah? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Berlindung kepada Rasulullah. Para pendengar sekalian, tolong dijamkan. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika istisqa ingin tawassul, bukan datang kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan berarti keyakinan Umar berubah setelah wafatnya Rasulullah. Bahkan keyakinan Umar bin Khattab tetap utuh, tetap bagus bahwa Rasulullah adalah makhluk yang terbaik, manusia terbaik setelah, sebelum dan setelah meninggal dunia, ketika hidup dan setelah meninggal dunia. Namun Umar bin Khattab tidak datang kepada kuburan Rasulullah karena Umar yakin bahwa tawassul kepada orang yang telah meninggal dunia itu tidak boleh, hatta kepada Rasulullah, apalagi di bawah jauh dari Rasulullah. Terus kemudian, wah aduhai Nabi Muhammad, kakiku akan kepleset ke neraka jahanam kalau engkau tidak menarik tanganku nanti di hari kiamat. Kemudian dilanjutkan bait yang keempatnya, sesungguhnya sebagian dari kedermawananmu, wahai Muhammad, pemberian dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya sebagian dari ilmumu, ilmu mengetahui lauhul mahfud dan catatan takdir. Dengan demikian, qasidah ini bukan hanya qasidah yang tidak layak untuk dibaca di masjid-masjid. Hatta dibaca oleh orang muslim di jalanan enggak boleh. Karena menganjurkan, mengajakkan, mendakwahkan kepada kesyirikan nyata-nyata. Padahal Rasul mengatakan, La tatruni kama atratin Nasara ibna Maryam, fa inni abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kan gitu. Janganlah kau kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa ibn Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Katakan aku hamba dan utusan Allah. Udah itu aja. Dengan demikian salawat-salawat masih banyak seperti Ya Nabi salam alaika. Itu kan sampai Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Ini nah insya Allah kita bedah. Tentang masalah orang yang gak terima, yang umpamanya saya nyuruh belajar lagi, ya kita ketemu, ayo ketemu. Oh gitu aja kok repot itu ya. Ketemu, insya Allah ketemu. Kita hadap-hadapan lah. Laki sama laki-laki itu gak boleh, gak jantan itu ya. Kita ketemu, diskusi pakai akal, tapi jangan pakai otot. Karena agama itu ilmu, ilmu itu agama. Penyelesaiannya adalah pakai diskus. Kita diskusi, mengadukan argumen-argumen, kita timbang dengan kebenaran ini dengan argumen dalil yang ada. Insya Allah, dengan demikian kita di dalam proses mencari kebenaran bakal ketemu insya Allah.